bisa mencerminkan sifat yang terpuji. Apabila ada berita yang mengandung kekejian, kezaliman, atau berita-berita yang jelek, negatif, dan walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan juga penjelasan para ulama yang menjelaskan makna dari firman Allah dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam terkait bab ini sudah diatur sedemikian rupa. Sebelum masuk pada hadis atau atsar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad ini, terlebih dahulu kita semua meyakini bahwasannya setiap hamba, baik dia jin maupun manusia, pada kesehariannya selalu melakukan dosa, sadar atau tidak sadar, sedikit atau banyak dosa tersebut sesuai kondisi keimanannya. Ini kita meyakininya. Hal ini berdasarkan dalil yang disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam yarwihi an rabbihi subhanahu wa ta'ala, beliau meriwayatkan dari Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, yang mana ini disebut hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu sering senantiasa melakukan perbuatan dosa, terjatuh dalam kesalahan di malam hari maupun siang harinya, dan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mengampuni segala dosa, maka mintalah ampun kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Pada hadis qudsi ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba, baik itu jin atau manusia, terkadang terjatuh dalam dosa, sengaja atau tidak, dosa besar atau dosa kecil, baik itu perbuatan keji maupun ya perkaranya masih remeh, namun tidak boleh diremehkan juga. Barakallahu fikum. Ini semuanya kita meyakininya. Maka dari hadits qudsi ini dituntut masing-masing kita, dituntut pada masing-masing kita untuk supaya beristighfar, meminta ampun kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa. Hal ini dalam rangka mengikuti, meneladani kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya beliau selalu beristighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Padahal dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang telah Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min sab'ina marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dan dalam riwayat lain, riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Al-Aghr Al-Muzani, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, "Wa inni la astaghfirullah fil yaumi atamarrah." Dan sesungguhnya aku beristighfar meminta ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya, astaghfirullah. Astaghfirullah. Sebanyak 100 kali. Ada yang menyatakan kali di sini, 100 kali ini menunjukkan waktu, bukan bilangannya banyaknya. Misalkan ba'da subuh, nanti sebentar lagi, setengah jam lagi atau satu jam lagi, itu baru dua. Walaupun ya waktu ba'da subuh itu ucapan istighfar lebih dari 100 misalkan. Ada yang menyatakan demikian. Wallahu ta'ala bissawab. Maka hendaknya kita mengikuti Nabi, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau saja banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Ya, bahkan sampai disebutkan dalam riwayat sebanyak 100 kali. Maka lebih-lebih lagi kita, barakallahu fikum, yang dosanya belum tentu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian di saat seseorang terjatuh dalam dosa, baik itu dosa kecil atau dosa besar, wajib baginya untuk menutup aibnya di saat Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupnya. Dan diharamkan baginya untuk membongkar sendiri aib dan kesalahannya kepada orang lain, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaafkannya atau menganggapnya sebagai sebuah dosa. Dalam sebuah hadis, hadis yang barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku mu'afa, akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illal mujahirin, kecuali mujahir, yakni orang yang terang-terangan membuka aibnya sendiri dalam keadaan telah Allah tutupi, atau dia melakukan maksiat dengan terang-terangan dalam keadaan telah sampai nasihat kepadanya, dia menolaknya. Wa inna minal mujaharah ayya'mal ar-rajulu bil-lail amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amiltul barihah kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satarahu Allahu anhu. Dan sesungguhnya termasuk perbuatan mujaharah, menampakkan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi mengampuninya, adalah ketika seseorang melakukan sebuah amalan buruk, perbuatan buruk, kemudian itu di malam hari, ya, kemudian di pagi harinya Allah telah menutup aibnya, tidak ada yang tahu. Namun ternyata dia membongkar sendiri dengan mengatakan, ya fulan alimtul barihah kadza wa kadza. Wahai fulan, kemarin semalam aku telah beramal ini dan itu, yakni membongkar sendiri amalan kejelekan yang telah dia lakukan, yang telah Allah tutup. Maka sungguh dia bermalam dalam keadaan Allah telah menutup aibnya, namun di pagi harinya dia sendiri yang membongkar, membuka aibnya sendiri. Maka barakatikum, itu adalah mujaharah, perbuatan yang terang-terangan dalam melakukan dosa, dalam membuka aibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuninya. Ini zahir dari hadis ini, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barakafikum, ketika orang terjatuh dalam kesalahan, hendaknya dia bertaubat kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, berhenti darinya, kemudian menutupi aibnya, tidak menceritakannya. Namun terkadang barakafikum, yang namanya kesalahan itu ada kalanya tanpa disadari oleh pelakunya. Maka barakafikum, perbuatan yang bijak, yang terpuji bagi yang melihatnya, yang masih memiliki rasa cinta untuk kebaikan saudaranya, adalah menasehatinya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Menasehati hukum asalnya adalah dengan ar-rifqu wal lin, lemah lembut. Barakafikum. Dan menasehati itu merupakan bentuk merubah kemungkaran. Merubah kemungkaran, mengingkari kemungkaran, hukumnya wajib. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bil lisani, fa illam yastati' fa bil qalbi. Wa huwa ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, di antaranya kesalahan saudaranya, maka hendaknya dicegah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, yakni dengan mengingkarinya, ya, dan meninggalkannya. Dan mengingkari dengan hati di saat sebenarnya mampu dengan tangan atau dengan lisan, maka itu merupakan barakah fikum keimanan yang paling lemahnya. Barakah fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di saat barakah fikum seseorang melihat kesalahan orang lain, baik itu perbuatan keji ya, yang disengaja maupun tidak disengaja, maka di situ ada syariat yang mengaturnya. Kalau perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang, dia lakukan setelah mendapatkan nasihat, tidak diterima nasihatnya, bahkan menentang, bahkan mendakwahkan kejelekannya, kejahatannya, perbuatan kejinya, maka dia termasuk mujahirin yang Allah tidak ampuni dia, barakallahu fikum, kalau dia tidak bertaubat. Atau dia menghalalkannya, maka semacam ini boleh disampaikan perbuatan kejinya tersebut ya kepada orang lain supaya berhati-hati dengannya. Namun kalau perbuatan keji ya yang dilakukan oleh seorang itu dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, dengan malu-malu, kemudian ketahuan, ya, maka barakah fikum, kalau itu perbuatan yang bukan dosa besar sampai kepada hukuman had dan tidak disampaikan kepada hakim, maka hendaknya disembunyikan pula, ya, barakah fikum. Namun apabila ternyata perbuatan keji itu dituduhkan kepada seseorang dalam keadaan tidak ada bukti, ya, tidak ada bukti, maka inilah yang menjadi pembahasan pada bab kali ini, barakallahu fikum. Ya, yakni bagaimana sikap seseorang apabila mendengar perbuatan keji lalu menyebarkannya. Bab man sami'a bifahisyah fa'afsaha. Disebutkan dalam hadis atau dalam athar ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad pada kajian kita kali ini, beliau menyatakan haddatsana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad, qala, beliau berkata, haddatsana Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, qala, beliau berkata, haddatsana Wahab ibnu Jarir, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, qala, beliau berkata, haddatsana Abi, telah menceritakan kepada kami ayahku, qala, beliau berkata, sami'tu Yahya ibnu Ayyub, aku telah mendengar Yahya bin Ayyub an Yazid ibni Abi Habib, dari Yazid bin Abi Habib, an Marsad ibni Abdullah, dari Marsad bin Abdullah, an Hasan ibni Quraib, dari Hasan bin Quraib, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, al-qailul fahisyah, orang yang mengatakan perbuatan keji, ya, orang yang mengatakan dengan unsur, ya, perkataan yang mengandung kekejian, walladhi yushi'u biha, dan orang yang menyebarkannya, fil ithmi sawa, dianggap sama dosanya. Dianggap sama dosanya. Jadi orang yang mengucapkan perbuatan keji, perbuatan kotor, dengan orang yang menyebarkannya, baik lewat media sosial atau tulisan, ya, atau perbuatan, maka dosanya sama antara yang mengatakan dengan yang semata-mata menyebarkannya. Barakallahu fikum. Maka ya, hendaknya barakallahu fikum, kita bersikap yang bijak, berhati-hati ya, tidak menyebarkan ucapan keji. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun asar ucapan sahabat yang lainnya ini, yang insyaallah pada dua asar lagi dalam bab yang sama ini, dan juga bagaimana penjelasan ya tentang dua asar itu, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Al'afu minkum. Tafadzalu hifdzakumullah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu hifdzakumullah. Barakafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.